Ibu-ibu, pilih makanan keluarga harus yang halal ya. Halalan, toiban. Pilih cookies Coca-Cola. Cookies halal, halal, halal. Tidak memakai pemanis buatan, tidak memakai pewarna buatan. Mamah tahu sendiri. Cookies Coca-Cola, cookies bolong, halalnya nggak bohong. Mamah tahu sendiri.